بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kemarin kita baca penjelasan awal dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang kedudukan ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu ini khanifillah memiliki kedudukan yang tinggi, dikarenakan merupakan salah satu dari jenis tauhid. Secara lebih mendalam, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan berhubungan dengan ilmu tentang asma' wa sifat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha min ajallil ma'arifi wa ashrafiha. Dan ini termasuk di antara semulia-mulia pengetahuan, setinggi-tinggi pengetahuan dan yang paling mulianya. Wa kullu ismin min asma'ihi subhanahu lahu sifatul khassah. Dan setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang khusus yang ditunjukkan olehnya. Jadi pada setiap nama itu terkandung di dalamnya sifat. Ini harus kita yakini. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamal. Sebab nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Nah, ketika kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar, terkandung di dalamnya penetapan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi ampun dan seterusnya. Nah, jadi semua nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Wa kullu sifatin laha muqtada wa fi'lun. Dan semua sifat itu memiliki konsekuensi dan memiliki na'am fi'il di dalamnya. Wa imma lazimun wa imma muta'addi. Yang kemungkinan fi'il tersebut, kemungkinan fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Walidhalikal fi'lu ta'allukun bimaf'ulin huwa min lawazimihi. Wa hadha min khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Kullu dhalika atharul asma'il husna wa mujibatuha. Nah, dan untuk fi'il-fi'il tersebut memiliki hubungan dengan maf'ul, yang maf'ul ini merupakan kelaziman dari suatu fi'il. Nah, nah, dan ini tayyib, yaitu maf'ulnya itu bisa nah, berupa makhluknya atau perintahnya atau pahala atau nah, hukuman-hukumannya. Dan semua ini adalah apa? Athar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yaitu merupakan dampak yang terlihat dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga merupakan apa? Konsekuensinya. Jadi pada kalimat ini khanifillah Ibnu Qayyim ingin menerangkan bahwasanya nama Allah itu bukan sekedar lafaz saja. Naam. Tayyib, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Alim. Itu bukan hanya sekedar lafaz. Tapi nama-nama itu terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan, yang sifat-sifat ini ya memiliki apa? Memiliki dampak bagi kita semua. Sifat na'am rahmah misalnya yang terkandung dari nama Ar-Rahim, kita merasakan bagaimana na'am rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan seterusnya. Wa qala aidan faman ta'ammala سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. Siapa saja yang memperhatikan mengalirnya asar-asar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di alam ini dan pada semua perkara, maka akan jelas baginya bahwasanya masdar qada'i hadhil jinayat min al-'abid wa taqdiriha huwa min kamalil asma'i wa sifati wal af'al. Sumber dari apa? Keputusan terhadap kejahatan-kejahatan dari hamba itu. Tayyib. Dan penetapannya itu adalah berasal dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya. Maghayatiha aydha. Muqtada hamdihi wa majdihi kama huwa muqtada rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Yang merupakan konsekuensi dari pujian dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini merupakan konsekuensi rububiyah dan ilahiyahnya. Fa minal muhal ta'tilu asma'ihi wa sifatihi 'an ma'aniha, maka termasuk suatu perkara yang muhal, suatu perkara yang tidak mungkin. Muhal itu mustahil. Lawannya mungkin. Jadi muhal adalah lawan dari mungkin. Yaitu faminal muhal merupakan perkara yang mustahil, yaitu ta'tilu asma'ihi wa sifatihi an ma'aniha, mengosongkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari maknanya. Ini perkara yang muhal, yang tidak akan mungkin terjadi. Kok kemudian nama Allah itu kosong dari sifat? Sebagaimana keyakinan siapa ini? Dari golongan yang menyimpang, golongan sesat, yang berkeyakinan nama-nama Allah itu cuma sekedar nama kosong dari sifat. Keyakinan siapa? Abu Mujahid. Yang mereka hanya menetapkan nama secara lafaz saja. Yang mujarradatan anis sifat, kosong, tidak terkandung di dalamnya sifat. Jabriyah. Siapa? Jahmiyah. Siapa Mas Zain? Jahmiyah. Apa Zakaria? Hah? Mu'tazilah. Baik. Kalau Jahmiyah Khanifillah, mereka menolak secara mutlak. Jadi tidak nama, tidak sifat. Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini keyakinan Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah, Na'am, Tayyib, mereka apa? Masih bingung. Masa sih tidak ada namanya? Cuman mereka tetapkan nama kosong dari sifat. Sebenarnya sama saja. Na'am, Tayyib, ini keyakinan Mu'tazilah yang menetapkan nama bagi Allah tapi kosong dari sifat. Qala wa ta'tilu awsaf amma taqtadihi, kurang tak di sini. Wa ta'tilu awsaf amma taqtadihi wa tastad'ihi min al-af'al. Dan juga merupakan perkara yang mahal, ya, pengosongan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari konsekuensi. Dan perkara yang seharusnya ada berupa fi'il-fi'il. Dalam artian, ketika Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Jabbar, di situ terkandung sifat apa? Al-Jabbarut, ya, sifat keperkasaan yang tidak akan mungkin bisa ditolak apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, tidak ada yang bisa melawannya. Mesti terkandung di dalamnya fi'il. Wa ta'tilul af'ali 'anil maf'ulat, dan juga merupakan perkara yang muhal, dan mengosongkan suatu fi'il-fi'il dari maf'ulnya. Kama annahu yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'ali, sebagaimana mustahil mengosongkan maf'ul dari fi'il-fi'ilnya. Wa af'alu wa af'alihi an sifatih, dan mengosongkan fi'il-fi'il dari sifat-sifatnya. Wa sifatihi an asma'i, demikian pula mengosongkan sifat dari nama-namanya. Wa ta'tili asma'ihi wa usafihi an dhatih, demikian pula apa? Mengosongkan nama-nama dan sifat-sifatnya dari zat. Ini lebih mustahil lagi. Bagaimana ada suatu nama, ada suatu sifat, tapi tidak ada zat yang dinamai dan disifati. Ini perkara yang mustahil. Di sini Ibnu Qayyim ingin membuka dari sisi akal fanifillah tentang batilnya keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah serta siapa saja mengikuti mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita ketahui seperti ini berarti mengetahui nama-nama dan sifat itu penting. Nah, karena apa? Menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang menyelisih akal sehat. Nah, baik. Adapun berhubungan dengan perkara tauhid yang disebutkan kemarin, bahwasanya tauhid di sisi ahli sunnah terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Naam. Dan di sini ada beberapa faedah seputar pembagian tersebut. Naam, kita baca di ta'liq nomor 1. Wa tauhidu huwa masdaru wahada. Wahada fi'il mudhari'nya apa? Indah ya Rifki. Wahada yuwahidu, maksudnya tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, bermakna afroda, yaitu mengesahkan, yaitu menjadikan satu. Fatawahidullah wa ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Maka mentauhidkan Allah itu maksudnya adalah apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat rububiyah, uluhiyah dan asma' was sifatnya. Nah, atau dengan penjabaran yang lebih gamblang lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang merupakan kekhususannya berupa rububiyah, uluhiyah dan asma' was sifat. Naam. Nah, dari sini kita katakan tauhid terbagi jadi tiga. Fa tauhidur rububiyyah ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ini ringkasnya. Maka diingat-ingat di sini sudah ada ringkasannya sehingga mudah antum tinggal mengingat-ingat rujukannya. Ya, tauhidur rububiyah yaitu ifradullahi bil khalqi wal mulki wa tadbir, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Jadi Allah Maha Esa dalam penciptaan. Itu maksudnya apa? Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian yang menguasai dengan kekuasaan mutlak dan yang mengatur dengan pengaturan yang sempurna. Ai maknanya ifradullah bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Fi'il dari al-khalq, mulk dan tadbir itu kan kembali kepada perbuatan Allah. Sehingga kalau ada seorang yang mengartikan tauhidur rububiyah ifradullah ta'ala bi af'alih, ini sama, maknanya sama. Nah, af'al inilah yang kemudian dijabarkan dengan apa? Al-khalqu wal mulku wa tadbir. Karena semua fi'il ikhwanifillah kembali kepada tiga fi'il ini. Nah, taib at-tadbir cakupannya banyak sekali, meliputi pengaturan rezeki, naam, tayyib, pemberian maghfirah, pemberian hidayah, dan seterusnya. Wa tawhidul uluhiyah ifradullahi bil ibadah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan peribadatan. Ini jelas. Ai ifraduhu bi af'alil abdi. Naam, min halifin wa dhabhin wa nadhrin ila akhirih. Atau apa maknanya, sama dengan apa? Mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba. Yaitu mengesakan Allah atau mengesakan Allah, naam, dengan perbuatan-perbuatan hamba, di mana perbuatan ini semata-mata apa? Dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadah itu adalah perbuatan hamba. Dengan sumpah, naam, pada sumpah, kemudian menyembelih, bernadar, dan seterusnya. Wa tauhidul asma wa sifat ifradullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tanzihullahi an kulli naqsin wa aib. Sedangkan tauhid asma wa sifat maknanya adalah apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita apa? Menetapkan al-ghaffar, naam, bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Serta mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Dari semua kekurangan dan aib-aib. Ini tiga jenis tauhid yang insyaallah taala kita semua sudah menghafalnya. Tinggal maknanya tadi diingat-ingat. Qala syubhatun fi taqsimi tauhid wa jawabiha. Di sana ada syubhat tentang pembagian tauhid dan jawabnya bagaimana. Za'ama ba'du ahlil bid'ah أن هذا تقسيم مبتدع. Di sini tasydid tidak tepat di situ. Tidak ada tasydidnya kan. Nah, مبتدع ومحدث ليس له أصل عند السلف. Sebagian ahli bidah menyangka bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang mubtada, pembagian yang diada-adakan, pembagian yang baru yang tidak memiliki dasar dari kalangan salaf. Sebagaimana banyak didengung-dengungkan oleh apa? Oleh musuh-musuh dakwah salaf. Nah, dari kalangan sufiyah dan yang lainnya, yang dengan subhat ini mereka apa? Mereka ingin menyatakan kalau ahlu sunnah yang sering memperingatkan manusia dari bid'ah, ternyata mereka juga apa? Melakukan kebid'ahan. Berarti tidak usah mengingkari bid'ah-bid'ah kami. Ini alasannya. Nah, ketika diingkari tentang suatu kebid'ahan, kalian sendiri juga melakukan bid'ah itu. Nah, pembagian tauhid jadi tiga ini bid'ah menurut mereka. Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Qala wa hadza za'mun batilun muftara wa kadzabun minal qaul. Ini merupakan sangkaan yang batil dan diada-adakan, dan merupakan kedustaan dalam berucap. Bal qad tammal istiqra'u tam anna tauhida yang qasimu ila thalathi aqsam. Bahkan telah sempurna penelaahan. Nah, bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu apa? Istiqra', menelaah, meneliti dalil-dalil ikhwanifillah. Maka didapati ketika dalil berbicara tentang tauhid, ia digolongkan menjadi tiga tauhid ini. Wa ala hadza sara ulama salaf, dan di atas hal inilah para ulama salaf berjalan. Kabni Mandah wa Ibn Jarir wa Abi Yusuf sahibi Abi Hanifah wa ghairihim, seperti deretan ulama-ulama ini. Nah, jadi bukan merupakan bid'ah, tapi pembagian ini khanifillah dihasilkan dari apa? Istiqra dan tatabbu'. Istiqra itu adalah menelaah, membaca, meneliti dalil-dalil. Kemudian dalil itu digolongkan, disimpulkan bahwasanya tauhid ada tiga jenisnya. Ini untuk memahami lebih mudah. Tentang apa? Tentang pembahasan tauhid. Kenapa? Karena di sana ada perkara tauhid yang merupakan fitrah, Nah, bahkan orang-orang kafir pun mengakuinya, yaitu tauhidur rububiyah misalnya. Yang sebenarnya keyakinan terhadap tauhidur rububiyah harus mendorong orang yang meyakininya untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Yang ini merupakan tauhidul uluhiyah. Qala wa qad dzakartu hadhihi syubha wa radda 'alayha fi kitabi Adbul Mawrud fi daf'i syubhati ahli al-maulud. Naam. Dan telah aku sebutkan enam syubhat ini dan bantahannya dalam kitab ya Adbul Mawrud, yaitu Adbul Mawrud fi daf'i syubhati ahli al-maulud. Berhubungan dengan apa? Bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang yang apa? Yang mengada-adakan maulid Nabi. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, famanzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahamiyatuhu 'azimatun. La yumkinu ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhil akmal hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatih liya'budahu 'ala basirah. Naam, ini kedudukan yang tinggi ikhwan fillah. Jadi ilmu tentang asma wa sifat itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama dan memiliki arti penting yang sangat besar. Sebab apa? Tidak akan mungkin seseorang beribadah kepada Allah secara sempurna sampai dia memiliki ilmu tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, dan agar dia beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Nah, karena hubungannya dengan kesempurnaan ibadah, berarti apa? Ini sangat penting. Nah, juga kesempurnaan tauhid kita. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama dan bagi Allah itu nama-nama yang husna. Makna husna adalah mencapai puncak kebaikan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Tayyib. Wa hadha yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Dan perintah untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang husna ini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Kain. Nah, ini pembahasan berikutnya berhubungan dengan pembagian doa menjadi dua. Cuman berhubungan dengan apa? Dengan hubungannya akhwani fillah, pengetahuan tentang asma wa sifat. Nah, pengetahuan tentang asma wa sifat dengan kesempurnaan ibadah dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, wa akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu bi jamil asma'i wa sifat allati yattali'u 'alayha al-bashar. Ya. Dan manusia yang paling sempurna peribadatannya ikhwan fillah yaitu seorang yang beribadah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang diketahui oleh manusia. Tayyib. Kalau kita dalam beribadah kemudian menghadirkan semua yang kita yakini seputar asma wa sifat, fa'ifilah, mesti akan sempurna ibadahnya. Dia yakin Allah itu As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Naam, Al-Ghafar, dan seterusnya. Naam. Makanya Rasulullah SAW yang paling sempurna peribadatannya, kenapa? Karena paling berilmu tentang asma wa sifat. Nah, fala tahjubuhu 'ubudiyyatus min akhar. Sebab tidak akan menghalangi dia itu peribadatan kepada nama yang lain, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi tariqatul kamali minas sa'irina ila Allah azza wa jal, wa hiya tariqatun mushtaqqatun min qalbil Qur'an. Dan ini adalah metode yang sempurna. Nah, bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berjalan menuju Allah. Nah, metode yang sempurna untuk ibadah yang bagus, ikhwan fillah, kuatkan naam pengetahuan kita terhadap asma wa sifat. Dan ini adalah metode yang apa? Yang terambil dari inti Al-Qur'an. Qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan itu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik. Ada pembagian doa menjadi dua, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, dan waktu tinggal beberapa menit khanifillah sebelum maghrib, maka tergunakan untuk doa qiraatul Quran. Nah, baik. Yang belum banyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca. Nah, sudah dapat senatus belum akbar? Nah, senatus saja belum zahir dibaca banyak-banyak. Nah, khairu doa doa yaumi arafah, sebaik-baik doa doa hari arafah. Nah, baik. Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.